Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-38 dari Kitabul Iman. Dan pada bab yang ke-38 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau tidak memberikan terjemah atau judul untuk babnya. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala bahwasanya bab tersebut dianggap sebagai fasal untuk bab sebelumnya. Dan di bab yang ke-38 dari Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan hadis Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu taala yang telah kita lalui dengan lafaz yang lebih lengkap di hadis yang ketujuh dari Sahih Bukhari di kitab Badil Wahy. Di sini beliau mengambil potongan dari hadis tersebut. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. Dari عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau mengkhabarkan bahwasanya Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadanya tentang Hiraql tatkala di masa antara Sulh Hudaybiyah dengan Fathu Makkah, Abu Sufyan dan rombongan dagang dari Makkah, dan pada saat Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, mereka bertijarah ke negeri Syam, negerinya Hiraql. Dan pada saat itu Hiraql telah mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah kita lalui isi surat tersebut, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja Hiraql untuk masuk Islam. Dan Hiraql ketika mendengar bahwasanya ada orang-orang Quraisy datang ke negerinya, dan dia tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam berasal dari Quraisy, maka Hiraql memanggil para pedagang dari Quraisy tersebut untuk menghadapnya. Dan ketika mereka telah datang menghadap Hiraql, Hiraql meminta kepada orang yang terdekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka majulah Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Kemudian setelah itu Raja Hiraql melontarkan beberapa pertanyaan. Di waktu lalu kita hitung ada 11 pertanyaan yang dilontarkan oleh Hiraql kepada Abu Sufyan. Dan di antara tersebut disebutkan dalam riwayat ini, kata Hiraqal kepada Abu Sufyan, sa'altuka hal yaziduna am yanqusun, aku bertanya kepadamu, apakah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang? Fazamta annahum yazidun, maka kamu katakan bahwasanya mereka bertambah. Kemudian Hiraqal, wa kadzalika al-iman hatta yatim, begitu pula keimanan terus bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun sakhtatan lidini ba'dan yadkhula fi, dan aku tanyakan kepadamu, apakah ada salah seorang dari pengikutnya yang murtad dikarenakan benci dengan agamanya setelah dia masuk ke dalam agama tersebut? Faz'amta alla, kamu katakan tidak ada. Wa kadzalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub la yaskhatuhu ahad, begitu pula keimanan, ketika keimanan masuk ke dalam hati maka tidak ada seorang pun yang membencinya, membenci keimanan yang telah masuk ke dalam hatinya. Dan soal-soal yang lainnya yang dilakukan oleh Hiraqal kepada Abu Sufyan bisa dilihat di hadis yang ketujuh di kitab Badul Wahyi dari Sahih Bukhari yang telah kita lalui. Di hadis tersebut telah kita lalui pertanyaan-pertanyaan Hiraqal kepada Abu Sufyan. Anda Khalid, kalau Hiraqal atau Hiraqal itu raja siapa itu? Asanta rajanya Rom, rajanya kerajaan Romawi. Dan julukannya kalau Raja Romawi itu dijuluki dengan Kaisar. Kalau Raja Persia Faris dijuluki dengan Kisra. Ahsan. Kedepan Abdurrahman, endak. Raja Romawi itu Hiraqal ketika bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pengikut Nabi, apakah mereka asyrafuhum am du'afahum, apa orang-orang mulia di antara mereka atau orang-orang lemah, apa jawaban Abu Sufyan? Hasan, kata Abu Sufyan, bal du'afahum, katanya kebanyakan pada pengikut adalah orang-orang lemahnya. Sekalipun di antara para sahabat tentunya orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh kaum mereka. Tapi kebanyakanlah du'afa'uhum. Dan kata Hiraqal, wa kadzalika al-anbiya, begitu pula para nabi. Kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang du'afa. Dan dari sini kita bisa mengetahui pula, dan ini merupakan perkara yang sudah kita lalui dan banyak dalilnya, baik dari ayat Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masal iman yazid, iman itu bertambah, itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman pun bisa berkurang, itu berkurang dengan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika iman telah masuk ke dalam hatinya dan hatinya merasa lapang dengan iman tersebut, maka ini merupakan tanda kebaikan untuk hamba tersebut. Allah berfirman, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia lapang untuk menerima ajaran Islam. Dan orang yang masuk Islam dalam keadaan seperti ini, la yaskhutu abada. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala dia akan beristiqamah. Karena meluk Islam dengan penuh kebahagiaan. Meluk Islam dengan kecintaan. Begitu pula kita dalam atamasuk bisunnah dan juga dalam talabul ilm. Kalau kita bertamasuk bisunnah dan kita juga menuntut ilmu disertai dengan kecintaan, karena kita cinta dengan sunnah dan cinta dengan ilmu, ini alamat kebaikan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala dia akan diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau seorang bertamasuk atau dia menuntut ilmu dikarenakan terpaksa, bertamasuk karena malu dengan yang lainnya. Orang lain bertamasuk dengan sunnah sedangkan dia tidak. Dan juga belajar dikarenakan terpaksa, tekanan dari yang lainnya. Ini alamat yang tidak baik. Di kelanjutan ayat tadi Allah mengatakan, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyakan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Wa nas'alu ta'ala min fadlih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita dengan Islam dan melapangkan dada kita dengan sunnah dan juga dengan talabul ilm. Dengan talabul ilm. Sekali lagi, menuntut ilmu dengan kecintaan itu sebab seorang bisa dawam, bisa istiqamah dalam talabul ilmnya. Wa nas'alu ta'ala min fadlih. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-23 dari Kitabul Ilm. Bab tentang At-Talib Al-Muqtasid. Menuntut ilmu dengan tanpa gulu dan tanpa ifrat. Menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan dan disesuaikan dengan kemampuannya. Menuntut ilmu dalam rangka dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bisa mendakwahkan kepada yang lainnya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama, hadis Sa'sa'ah bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Beliau mengatakan, hasbi, cukup bagiku. Ayat yang jami', yang maknanya sangat luas dan mencakup banyak hukum dalam kehidupan manusia. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang isinya dorongan bagi kita agar kita memperbanyak amalan saleh. Semua amalan saleh yang kita mampu hanya kita lakukan, baik yang besar ataupun yang kecil, kita akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa. Saghrat am kabarat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Karena Allah sudah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang berbuat dosa, walaupun mungkin dianggap kecil, remeh dosa tersebut, maka dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis berikutnya beliau menyebutkan hadis ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia setelahnya bahwasanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Abu Dawud, Abdullah, indak masmuh? Masmuh Abi Dawud As-Sijistani, sahibu sunan. Hilal, dibantu. أحسنت سليمان بن أشعث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة زائدة بن قدامة عن سليمان وسليمان بن مهران عبد الرحمن عبد الرحمن أصلحكم الله سليمان بن مهران ما لقبه Sulaiman bin Mihran, siapa lakabnya? Hasan Al-Amash, perhatikan Brahman. An Abi Salih an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul, kaifa taqulu fi shalah? Qala atashahhad wa aqul Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وجهة الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول الحديث أخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير جرير ابن أبي الحميد أن الأعمش أن أبي صالح أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكر الحديث dari Abu Salih dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selainnya dari Abu Hurairah beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya kaifa taqulu fi shalah apa yang engkau katakan ketika salat Maka sahabat itu menjawab atasyahad. Ketika salat saya bertasyahud. Wa aqul kemudian aku mengatakan bahwa ini tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir di akhir tasyahud sebelum salam disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk dari mawadhi al-istijabah, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Pada saat tersebut kata beliau aku bertasyahud kemudian aku berdoa Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar ya Allah aku mohon kepada engkau surga dan aku berlindung kepada engkau dari adab neraka kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun aku tidak bisa berdoa dengan doa yang kau panjatkan begitu pula Mu'ad panjatkan ad-dandanah katakan maknanya qira'ah mubhamah ghairu mafhumah ad-dandanah itu bacaan yang samar yang tidak bisa dipahami itu an yataqallam rajul tusma'u nagmatuhu wa la yufham seseorang berbicara suaranya terdengar tapi tidak bisa dipahami Seperti kalau kita berdoa di akhir sholat, terlihat komat kamit, terkadang terdengar suara, tapi kita tidak paham apa yang diucapkan tersebut. Itu namanya dandana. Jadi kata sahabat tersebut, aku tidak bisa mengucapkan atau tidak tahu dan tidak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan dan juga Mu'ad ucapkan. Di sini disebutkan oleh sahabat tersebut, sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala'an, dikatakan dikarenakan beliau termasuk dari kaumnya Mu'ad. Beliau kalau sholat diimami oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan sudah kita ketahui Mu'ad bin Jabal adalah imam kaumnya. Beliau terkadang kalau sholat bersama Nabi sallam, beliau pulang mengimami kaumnya. Ya, sahabat ini termasuk dari kaumnya Mu'ad yang beliau biasa sholat di belakang Mu'ad sehingga beliau mengatakan adapun aku tidak tahu apa yang Engkau berdoa wahai Rasulullah dan juga Mu'ad ketika sholat. Maka Nabi mengatakan haulaha nudandin. Di sekitar itu. Itu sekitar soal al-jannah wal isti'adah minan nar. Itu mohon kepada Allah surga dan mohon perlindungan kepada Allah dari adab neraka. Haulaha nudandin. Kami pun berdoa sekitar itu. Sekitar mohon surga dan berlindung dari adab neraka. Hadisnya sahih. Dan di hadis ini sekali lagi menunjukkan disyariatkan berdoa di akhir salat dan termasuk min mawabil ijabah yarhamukallah. Dan juga dari sini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz bin Jabal adalah imam dan panutan kaumnya. Amma ini la usinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Kemudian hadis berikutnya, yang bukan hadis yang terakhir dari bab yang ke-23, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, atau dua lagi yang terakhir. حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلام قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي بن بسر عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه الحديث أخرجه ابن ماجه. Dari Abdullah bin Busar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak bagiku. Jadi hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Fakhbirni bi syai'in atashabbathu bih, maka beritahukan kepadaku dengan suatu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Maknanya syariat Islam bagiku terlalu banyak. Aku tidak mampu untuk mengamalkan semuanya. Maka tunjukkan dengan suatu amal yang aku berpegang teguh dengannya. Maka Nabi mengatakan, la yazaru lisanuka rotban min dikillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abdullah ibn Busur radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang merupakan bimbingan bagi kita semuanya agar kita memperbanyak zikrullah azza wajalla, dan lisan merupakan anggota di antara anggota-anggota tubuh yang sangat penting dan wajib bagi kita untuk menjaganya, karena yang namanya lisan ucapan imma lana wa imma alaina, imma menguntungkan kita, kalau tidak pasti akan merugikan kita. Dan perkara-perkara yang mubah, aslinya mubah, tapi kita pun harus berhati-hati. Karena Nabi tidak memberikan pilihan kecuali dua pilihan. Kata Nabi, "Mankan yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Tidak ada pilihan kecuali dua itu. Dan Nabi mengatakan, "Qulu khairan taghnamu waskutu an syar taslamu." Berkatalah perkataan baik, niscaya kalian akan beruntung, dan diamlah dari perkara buruk. Perkataan buruk, niscaya kalian akan selamat. Dan seorang kalau bisa menjaga lisannya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dia akan bisa dengan mudah menjaga jawarihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya setiap harinya al-a'dha kulluha takhdha' lil lisan, itu kafir lisan. Al-a'dha kulluha tukaffiru lisan. Karena setiap harinya anggota badan kita itu semuanya tunduk kepada lisan dan mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina fa inna manahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Karena bertakwalah wahai lisan dengan kami, karena kami bersamamu. Kalau kamu istiqamah, kamu baik, maka kami akan baik. Dan kalau kamu buruk, maka kami akan buruk. Dan ini semakna dengan hadis yang kita hafal bersama. Nabi mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi al-bir, wa inna al-birra yahdi al-jannah." "Iyaka wal-kadib, iyaka wal-kadib, fa inna al-kadib yahdi al-fujur, wa inna al-fujur yahdi al-nar." Jadi ucapan lisan yang baik, sebagaimana dikatakan, al-hasanat itu tajrul hasanat. Dan kata yang lainnya katanya, min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha, termasuk kebaikan dari sebuah amalan soleh itu akan dimudahkan dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kalau kita bisa menjaga lisan, akan dimudahkan biidznillah ta'ala untuk menjaga anggota tubuh yang lainnya. Begitu pula min awaqid dunub min aqibatil ma'asi, termasuk dari uqubah bermaksiat adalah al-ma'asi ba'dah, perbuatan maksiat yang setelahnya. Al-kadhib yahdi al-fujur, Perkataan dusta itu bisa membawa kepada perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan dosa. La yazal lisanuka rutban min dzikrillah. Kemudian hadis yang terakhir, qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Abu Kamil, qala hadatsana Zuhair, qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi, an al-Ahnaf bin Qais, an ammin lahu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala qul li qawlan yanfa'uni wa aqlil la'alli a'i, qala la taghdab, fa'ada lahu mirara, kullu dhalika yurajji ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla taghdab. Hadha hadithun sahih. Wa Abu Kamil huwa Mudhaffar ibn Mudrik, wa Zuhair huwa ibn Muawiyah Abu Khaythama. Dari Al-Ahnaf bin Qais, dari pamannya. Dan sekali lagi seperti disebutkan di atas, bahwasanya jahlatu sahabi la tadur, lianna sahabah kullahum udul. Pamannya pada suatu ketika datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu kalimat yang bermanfaat untukku. Tapi pesedikitlah kalimat tersebut. Mudah-mudahan aku bisa memahaminya. Minta nasihat yang singkat, yang ringkas, sehingga bisa dipahami dan tentunya diamalkan. Maka nasihat Nabi SAW, la taghdab, kata Nabi, janganlah engkau marah. Dan sahabat tersebut mengulang permintaannya. Dan Nabi juga mengulang jawabannya, Allah taghdab, untuk tidak marah. Dan hadis ini hadis sahih. Dan hadisnya sama dengan hadis Abi Hurairah di Sahih Bukhari. Kisah sahabat yang meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan wasiat, ya Rasulullah, ausini, qala taghdab, faraddana miraran, qala taghdab. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Abdul Razzaq qala da أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال تغضب فقال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. Dan di riwayat Imam Ahmad yang lainnya ada tambahan. Sahabat tadi yang diwasiat oleh Nabi SAW untuk tidak marah, beliau berkata, aku berpikir ketika Nabi mengatakan kepadaku dengan wasiatnya la taghdab, ternyata faidal ghadab yajma'u syarra kullah. Ternyata katanya yang namanya marah itu mengumpulkan semua kejelekan. Semua kejelekan itu bisa terjadi tatkala marah. Tatkala marah. Itu marah yang di luar kendali, marah yang marahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang marah bisa terucap darinya ucapan-ucapan yang dia malu untuk mengatakannya kalau dia dalam keadaan sadar. Orang marah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang malu untuk melakukannya kalau dia sadar. Oleh karena itu Nabi mewasiatkan Allah taghdab, untuk tidak marah. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan segala kebaikan dan menjaga kita di semua sifat-sifat yang tercela. Wa na'udzubillahi min fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.